Ayo. Oke. Okay. Dikasih tembang terbaru dari Vita Alvia. Yeah. Sing bisa. Spesial untuk mamaku tercinta. Asik, anak juragan jeruk. Lagi nah. Juragan jeruk, mau juragan. Ya Allah, ikum, ya Allah, ping pindo. Pak Bu, Pak Bu, Pak Bu, ikum. Dibalik, dibalik. Hei, barang-barang. Mulosun sun sun I'm Makasih. Wes, wes, Mas.